keputusanmu. Yang menjadi saksi setiap hari diriku menanti. Tak peduli hujan turun, petir menghalangi, ku tetap bertahan walau air hujan membasahi badan. Terima kasih, Teis.